ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia semuanya, terlebih khusus orang-orang musyrikin, maka Allah firmankan kepada malaikat, "Ahaula iyakum kanu ya'budun?" Apakah mereka dahulu di dunia beribadah kepada kalian wahai para malaikat? Ya. Artinya kata ahli tafsir, apakah kalian wahai malaikat memerintahkan mereka manusia supaya beribadah pada kalian? Apa jawaban para malaikat ketika ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala subhanak. Maha suci Engkau ya Allah. Ya. Anta waliyuna min dunihim. Ya. Artinya apa? Nahnu abiduka. Kami adalah hamba-hamba Engkau ya Allah. Tidak pantas, tidak layak untuk merintahkan manusia beribadah kepada kami. Bal kanu ya'buduna jin. Justru mereka itu beribadah kepada jin. Kepada syayatin. Karena syayatin sebagai apa? Ketua-ketua, pemimpin-pemimpin manusia dalam menyesatkan mereka dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kanu ya'buduna jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya, kebanyakan mereka beriman kepada jin. Itu merupakan apa? Bara'atul malaikah an ibadatihim. Berlepas dirinya para malaikat dari peribadatan manusia kepada diri mereka. Ya. Baik. Demikian pula dalil anbiya, dalil yang menunjukkan bahwa sebagian manusia beribadah kepada para nabi karena tentunya tidak lepas kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia, imma dengan mereka membentuk patung-patung berupa malaikat ataupun patung-patung berupa para nabi dan orang-orang saleh ataupun gambar-gambar.